spesial. Iya kan, Kak Frans? Benar sekali, Delesti. Kita berdua akan menyanyikan lagu kerinduan loh. Pemirsa di rumah dan Delesti, tahu nggak siapa yang mempopulerkan lagu itu? Tahu dong. Aku kan ngefans sama mereka. Haji Rhoma Irama dan Pita Sugiarto. Wah, betul banget. Ternyata Delesti sangat pinter ya. Udah, jangan ngomong dulu. Kapan kita tampilnya? Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Pemirsa, saksikan kita sesaat lagi. Jangan.